Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali dalam kajian pekanan berkaitan dengan kitab Sahih Bukhari. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali untuk meneruskan bahasan yang kita bahas, yaitu kitabul wudu, ya, yaitu bab yang tentunya sangat penting untuk diketahui oleh kita, karena kita memahami bab wudu adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari, ya. Walaupun kita sudah barang tentu sudah biasa wudu setiap hari dan menunaikan wudu setiap hari, tapi kita masih membahas tentang bagaimana wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasan yang telah lalu kita membahas tentang hukum membaca tasmiyah, yaitu hukum membaca bismillah, ya, ketika kita akan berwudu. Nah, di kesempatan sore hari ini bahasan kita berkaitan dengan sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kumpulan hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari. Ini berpindah kepada bahasan tentang qada hajat. Jadi Imam Bukhari, seperti saya jelaskan semula, Imam Bukhari terkadang tidak tersusun dalam pencantuman bab hadisnya. Karena Imam Bukhari punya kelebihan tertentu dari sisi sanad, rawi, kemudian terjemah dengan hadis, tapi ada sisi yang memiliki dianggap kekurangan oleh sebagian para ulama, dan Imam Muslim memiliki kelebihan dari sisi susunan tartib bab per babnya. Di bab yang ke-8 Imam Bukhari menyebutkan adalah bab membaca tasmiyah ketika jima, ya, yang tujuannya sebagai syariatnya membaca bismillah ketika wudu. Di bab yang ke-9 yaitu hadis ke-142 yang kita akan bahas, Imam Bukhari bergeser menjelaskan tentang bab adab-adab qada hajat. Jadi sedikit berpindah langsung menjadi adab-adab qada hajat. Lihat hadisnya, bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi pemirsa MGTV dan pemirsa Wesal TV dan para pendengar Radio Ridul Jannah, di bab ke-9 ini ya meloncat gitu ya, dari hadis-hadis seputar tata cara wudu kepada hadis seputar tata cara qada hajat gitu. Jadi Imam Bukhari tidak memisahkan bab qada hajat dalam kitab sahihnya. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang qada hajat pada bab wudu. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babun ma yaqulu indal khala'i. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam, yakni Adam ibnu Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah ibnu Al-Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti Amirul Mukminina fil hadis. An Abdul Aziz ibnu Suhaibin. Qala sami'tu Anasan yaqulu. Kana An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi. Wa qala ba'du qura minal khubuthi. Minal khubuthi wal khaba'isi. Taba'ahu Ibnu Ar-Arah an Syu'bah. Wa qala Gundar an Syu'bah. Idza ata al khala. Wa qala Musa an Hammad. Idza dakhala wa qala Sa'id Ibnu Zaid haddatsana Abdul Aziz idza arada an yadkhula. Bab yang ke-9 ini meloncat atau berpindah dari hadis-hadis yang menerangkan tentang tata cara berwudu. Jadi baru menyebutkan bab membaca bismillah ketika akan berwudu. Imam Bukhari meloncat bahasannya atau berpindah bahasannya kepada tata cara menunaikan qada hajat. Ya. Bab apa yang dibaca ketika masuk toilet, masuk kakus. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan melalui Adam ibnu Abi Iyas dari Syu'bah ibnu Hajjaj dari Abdul Aziz ibnu Suhaib. Ini rubaiyat yang rawinya 4. Ada sulasiat, ada yang 3, ya. Seperti An-Nafi, Adi bin Umar. An-Malik, An-Nafi, Adi bin Umar. Jadi Imam Bukhari terkadang rawinya ada yang rubaiyat. Artinya rubaiyat itu cuma 4 rawinya. Berarti ini ulu, tinggi sekali. Terkadang sulasiat, rawinya hanya 3. Seperti, qala hadatsana Malik, An-Nafi, Ibn Umar. Dari Imam Malik, Malik bin Anas. Dari Imam Nafi, dari Abdullah bin Umar. Ini dinamakan dengan sulasiat. Dan sulasiatnya Zahabiyah. Kenapa dikatakan sulasiyat dahabiyat? Dahabiyah karena rawi-rawinya orang-orang yang kuat. Imam Malik, imam. Kemudian Imam Nafi, imam. Dan Abdullah bin Umar. Sedikit kita menjelaskannya. Dalam ilmu hadis, para muhadis itu mencintai uluwul hadis, uluwus sanad. Ulu sanad itu sanadnya sedikit, tidak panjang. Kenapa? Karena semakin sedikit sanadnya, akan semakin sedikit kemungkinan ada salah. Kalau semakin panjang, maka akan semakin kemungkinan ada kesalahan. Ya, ada kesalahan karena semakin panjang semakin mungkin ada kesalahan. Disampingkan semakin menjauh generasi manusia juga dari sisi kesolehan, dari sisi IQ hafalan, itu akan berbeda. Ya. Nah, Imam Bukhari di sini meriwayatkan dengan 4 rawi saja. Adam ibn Abi Iyas, Syu'bah, ya. Kemudian Abdul Aziz, kemudian Anas ibn Malik. Yaqulu, beliau berkata, kana Nabi Hasalam, keadaan Nabi Hasalam, artinya menunjukkan dawam, sering, continue. Idza dakhalal khala'a, apabila beliau masuk WC, atau dimaksudkan akan masuk WC. Qala Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hubuthi, dari setiap syaitan. Ton laki-laki, itu salah satu terjemahnya. Wal khaba'is, dan dari syaitan perempuan. Jadi dari syaitan perempuan, itu salah satu terjemahan. Taba'ahu Ibnu Ar'arah, ya, mutaba'ah, ya, mutaba'ah dari Syu'bah. Gundar adalah kalau bundar dengan ba, jadi ada dua Muhammad, beda bapak, Ibnu Bashar. Kalau gundar, Muhammad Ibnu Ja'far. Bundar ataupun gundar ini dikenal orang yang masagi imulnya. Jadi orang yang serba punya ilmu. Jadi dari berbagai disiplin ilmu, ilmu nahunya, ilmu fikihnya, ilmu tafsirnya, ilmu mustalah hadisnya. Ya, dari berbagai disiplin ilmu mereka berdua ini mumpuni, sehingga dinamakan dengan bundar, gundar. An Syu'bah, dari Syu'bah dengan kata-kata idza ata al khala'a, apabila datang. Nah, ini untuk menjelaskan kalau idza kan takutnya dimaksudkan kalau udah ke dalam baru baca istiada, atau setelah selesai qadha hajat. Tapi ada riwayat idza ata al khala'. Wa qala Musa an Hammad idza dakhala. Wa qala Sa'id ibn Zaid hadatsana Abdul Aziz idza arada ayyadhula, itu apabila bermaksud untuk masuk. Nah, Al Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya ini, ya, dianggap namanya ini unik gitu ya, karena beliau itu mencantumkan bab ini, jadi bab tentang qadha hajat itu di hadis-hadis seputar wudu, dan beliau belum menyempurnakan tentang sifat-sifat wudu. Jadi ini terhalang dengan beberapa bab yang sangat lumayan panjang. Bab mencuci muka dengan dua telapak tangan, kemudian bab membaca bismillah, setelah itu terpotong dengan bab adab-adab qadha hajat. Baru nanti akan disambung lagi bab berwudu sekali atau dua kali gitu. Setelah sekian bab gitu. Jadi setelah sekian bab. Nah. Jadi setelah sekian bab baru beliau menyebutkan bab berwudu sekali-sekali. Ya. Jadi terpisah sangat jauh sekali. Hal ini karena memang Imam Bukhari dikenal gitu ya. Dari sisi penyusunan bab itu dibilang tidak memiliki khusus keistimewaan. Tapi Imam Bukhari punya keistimewaan dari sisi menyelaraskan hadis dengan judul. Jadi kalau judulnya A, hadisnya itu begitu tepat dengan judulnya. Sehingga para ulama itu mengatakan fiqhul Bukhari fitabwibati, yakni fitabwibihi. Jadi kefakihan Imam Bukhari dari sisi membikin judul relevan dan diambil istimbat dari hadis. Jadi menjelaskan judulnya ini, ya hadisnya ini. Jadi relevan banget itu. Sehingga orang itu memudahkan untuk mengambil istimbat hukum. Tapi dianggap celah ada kekurangan dari sisi penyusunan bab-babnya itu. Jadi dari bab ini kadang pindah jauh gitu. Nah ini dari sisi apa? Pembabannya. Ya, dari sisi apa? Membikin babnya. Tapi walaupun begitu tetap sebagian para ulama ada yang mencoba mentakwil. Ya. Mencoba untuk adakah keselarasan gitu ya. Antara Imam Bukhari menyebutkan bab wudu di tengah-tengahnya adalah berbicara tentang qadha hajat. Jadi selarasnya apa? Selarasnya apa? Nah, di sini ada yang mencoba untuk mengambil jalan tengah dan mencoba untuk mencocokkan itu. Di antaranya dikatakan bahwa kesempurnaan wudu dengan qadha hajat. Jadi kesempurnaan wudu dengan qadha hajat. Maksudnya orang tidak sah wudunya apabila dia kencing sebelum qadha hajat. Orang tidak akan sah wudunya apabila dia buang air besar kemudian dia berwudu sebelum qadha hajat. Karena ada perintah izalatun najasah, ada perintah raful hadas. Jadi ada perintah mengangkat hadas dengan cara berwudu, dengan cara mandi, dengan cara bertayamum. Maka ini raful hadas, mengangkat apa? Hadas. Nah, sedangkan yang kedua ada kewajiban yaitu apa? Izalatun najasah, membuang apa? Najis. Ya, membuang najis ya seperti membersihkan kubul dan dubur. Jadi membersihkan kubul dan dubur. Jadi artinya orang yang berwudu setelah dia qadha hajat tidak sah apabila dia tidak apa? Tidak beristinja. Jadi tidak apa? Tidak beristinja. Ya. Dalam arti para ulama mengambil kenapa Imam Bukhari ya menjelaskan sekian bab qadha hajat di tengah-tengah bab wudu. Ya. Tapi kembali kepada tadi bahwa Imam Bukhari tidak begitu peduli dengan susunan bab. Tapi Imam Bukhari sangat memperhatikan yang penting hadis cocok dengan judul. Masalah judulnya tartib tidak begitu diperhatikan oleh apa? Oleh beliau gitu. Jadi dalam arti ini jangan heran. Dan saya juga tidak berani untuk pindah dulu ke hadis setelahnya, kita harus mengikuti ya urutan yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini. Nah itu. Di dalam hadis ini Imam Bukhari menjelaskan bab apa yang dibaca ketika ke toilet. Nah, mengetengahkan hadis Anas bin Malik. Kana Nabi Hasalam labdu kana dilalatu ala dawam wal mulazamah. Jadi lapad kana, pokoknya Pak Bu pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita melihat dalam hadis kana Rasulullah, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu dilakukan dengan kontinu, dilakukan dengan artinya terus menerus, bukan hanya apa sekali. Itu kalau lapad apa kana. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala. Ya. Idza itu kan asalnya dzarfu zaman lima madha. Jadi menunjukkan seolah-olah di sini maknanya kalau setelah masuk WC baca ini. Jadi bukan ketika. Jadi kapan kita baca doa ini? Kalau kita melihat dohir hadis ini, idza dakhala khala, idza dakhala khala'a qala, maka dikatakan setelah. Tapi yang dimaksud idza dakhala ai idza aroda, artinya apabila bermaksud masuk. Hal itu dengan adanya riwayat lain. Dan riwayat-riwayat ini dianggap sahih. Yaitu dalam riwayat yang lain dikatakan idza arada an yadkhula. Idza arada an yadkhula. Wa fi riwayatin idza ata al-khala. Wa hadhihi al-kalimah tufassiru al-kalimatu ula. Dan kalimat ini menafsirkan kalimat yang pertama. Ya, seperti kita juga tahu Quran dengan Quran saling menafsirkan. Maka demikian riwayat-riwayat hadis menafsirkan satu dengan yang lainnya. Artinya riwayat yang pertama diterjemahkan dengan riwayat yang kedua. Contoh dalam masalah lain, kapan para bapak, para jamaah, kita membaca amin ketika dalam sholat? Ada hadis, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau berimam, kalau apa beramin imam, maka ucapkanlah apa? Amin. Dalam hadis ini seolah-olah kita baca amin kalau imamnya setelah amin. Amin. Baru kita baca apa? Amin. Itu kan. Ini kalau pakai letter luck hadis ini. Tapi dalam hadis yang lain menunjukkan bahwa yang benar kita membaca amin bersamaan dengan imam. Karena ada dua hadis penjelas. Yaitu apa? Idza qalal imamu wala dhalin faqulu amin. Apabila imam mengatakan wala dhalin, maka ucapkanlah amin. Lalu dikatakan fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan malaikat, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi di sini menunjukkan kalau kita aminnya tidak bersamaan dengan imam, maka kita tidak bisa bersamaan dengan malaikat gitu. Sehingga tidak akan sampai kepada kesempurnaan keutamaan membaca amin dalam sholat itu. Nah, ini yang dinamakan satu hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain. Jadi satu redaksi hadis ditafsirkan dengan redaksi yang lainnya. Dan ini dalam ilmu fikih ataupun dalam turukutul istimbat, al-jam'u bainal adillah. yaitu menggabungkan dari semua dalil. Makanya namanya bicara hukum fikih itu harus menelaah semua sisi dalil. Sehingga para ulama kita mengatakan al-mas'alatu in lam tujma turukuhu lam yatabayyan khata'uhu. Satu masalah kalau belum dikumpulkan semua jalan masalah, ya, satu masalah kalau belum dikumpulkan semua dalilnya, maka tidak akan jelas kebenaran dan kesalahan. Karena kan dalam nas ada yang umum, ada yang mutlak, ada yang am, ada yang khos. Ya, jadi mutlak, muqayyad, umum, khusus, mujmal, mufassal. Ada yang global, ada perinciannya. Jadi kalau ada nas yang umum, kemudian ada yang takhsisnya, maka kita harus mengamalkan yang takhsisnya. Kalau ada nas yang mutlak, datang muqayyadnya, maka hukum asal yang diamalkan adalah muqayyad. Gitu. Yang muqayyadnya. Gitu. Tidak diamalkan yang mutlaknya. Gitu. Kemudian, nasih mansuh. Kalau ada nas, ya satu dengan yang lainnya ternyata dimansuh, maka yang diamalkannya pemansuhnya. Contoh sederhana, hadis Abu Sa'id Al-Hudri, al-ma'u minal ma'i. Kalau keluar air, baru mandi. Hadis ini menunjukkan kalau seseorang berjima, tidak keluar air mani, tidak wajib mandi. Jadi kalau pakai hadis ini, al-ma'u minal ma'i. Keluar air, wajib mandi. Keluar air mani, wajib mandi. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, berarti kalau orang berjima, tidak keluar air mani, tidak wajib apa? Mandi. Tapi mafhum mukhalafah dari hadis ini dimansuh dengan hadis Abu Hurairah. Idza jalasa ya ar-rajulu baina syu'abiha al-arba' tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa in lam yunzil. Jika seseorang duduk ya dengan empat anggota badannya, maksudnya berjima, lalu bersungguh-sungguh dalam memasukkan parajnya, ya, maka telah wajib kepadanya mandi walaupun tidak keluar air mani. Jadi di sini menunjukkan seseorang harus mengamalkan hadis semuanya. Dan ini cara memahami agama. Gitu. Jadi cara memahami agama tidak boleh sepotong ayat tidak dipahami dengan ayat yang lain. Satu hadis tidak dipahami dengan hadis yang lain. Demikian juga Imam Bukhari mengetengahkan riwayat-riwayat tadi. Supaya apa? Supaya makna idza dakhala itu tidak diartikan baca doa ini setelah qadha hajat. Tapi yang dimaksud ketika masuk, akan masuk WC. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khubais. Al-hubsu itu juga diartikan kullu syarrin. Jadi setiap keburukan. Ya. Tapi kalau dibaca al-hubsu itu kullu syarrin. Kalau dibaca dengan al-hubsu yaitu apa? Dzukuru syayatin. Yaitu syaitan laki-laki. Wal khaba'is inas syayatin. Hal ini menunjukkan bahwa jin itu seperti manusia. Ada jin laki-laki, ada jin apa? Perempuan. Jadi ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Dan jin itu yatanasal. Artinya apa? Berkembang. Jadi berkembang. Idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apabila seseorang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk WC maka beliau mengatakan aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, jadi ini adalah perintah beristiadah. Jadi kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah ketika kita masuk WC. Dan hukumnya mustahab. Ya, hukumnya adalah sunnah. Dalam arti tidak wajib, ya. Tetapi hukumnya apa? Mustahab. Ya, walaupun mustahab, ya harus dijaga dan didawamkan karena memiliki keutamaan. Ya. Jadi disyariatkan bagi siapa saja yang akan menunaikan qadha hajat masuk ke WC, maka berdoa dengan dikir ini. Jadi berdikir dengan dikir ini. Ya. Kemudian, kalau ada pertanyaan, di dalam hadis ini berdikir apabila masuk ke tempat yang disediakan untuk qadha hajat. Ya, seperti al-marhad, al-khala, al-hush dalam bahasa Arab. Jadi kita ya dikasih label toilet, kakus, WC itu. Ya, itu juga. Yang jelas tempat yang dibangun mau pakai apa saja bangunannya, ya. Disediakan untuk tempat qadha hajat. Maka disyariatkan ketika kita akan masuk ke tempat qadha hajat berdikir dengan dikir ini. Nah, timbul pertanyaan. Bagaimana kalau kita menunaikan qadha hajat bukan di tempat yang tertutup? Seperti ketika kita bukan di hutan atau tempat terbuka. Ya. Kapan kita membaca dikir ini dan apakah dianjurkan untuk dikir ini? Ya. Maka di sini kembali kepada kaidah. Apakah dikir ini dianjurkan karena qadha hajatnya atau karena masuk tempat toiletnya? Nanti akan beda hukum, ya. Perhatikan, ya. Karena hukum ini perinciannya jeli gitu, ya, para ulama. Supaya lebih akan tergambar begini. Ada dua pertanyaan tadi, ya. Apakah kalau kita qadha hajat di belakang batu umpamanya, di belakang pohon atau di tempat terbuka yang kita berlindung ke sesuatu, apakah di situ dianjurkan untuk baca dikir ini atau enggak? Atau toilet, tapi kita tidak bermaksud untuk qadha hajat. Ya, toilet yang disediakan oleh kita di rumah tujuannya hanya untuk berwudu. Atau antum mengantarkan anak untuk qadha hajat, ibu-ibu terutama, ya, yang akan sering. Ibu-ibu masuk toilet ngantar anak untuk qadha hajat. Kalau mengajari anak baca ini, ya bagus gitu, ya. Mengajari anak, ya, ketika masuk, ayo nyuruh baca gitu, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal bais. Nah, tapi bagi ibunya, apakah disyariatkan ketika masuk ke toilet itu baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal bais, walaupun dia tidak bermaksud apa? Qadha hajat. Berarti ada dua pertanyaan. Nah, dua pertanyaan ini akan beda jawabannya ketika kita menjawabnya beda. Bagaimana? Pertanyaannya, membaca dikir ini disyariatkannya apakah karena masuk WC atau karena ingin qadha hajat? Paham gak? Kalau disyariatkannya baca ini karena ingin qadha hajat, maka berarti disyariatkan baca dikir ini walaupun qadha hajatnya bukan di toilet gitu. Tapi kapan membacanya bagi orang yang berpendapat ini? Inda tasliyus thiyab, ketika menyingkap kain. Jadi ketika orang akan membuka kainnya, maka dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini kata para ulama. Ini apabila kita berpendapat alasan berzikir dengan zikir ini ketika orang ingin menunaikan qada hajat. Ya. Berarti ada kemungkinan nanti pendapatnya apa? Kalau dia masuk toilet tidak bertujuan untuk qada hajat, berarti tidak perlu baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bapak-bapak umpamanya pengin masuk WC tapi untuk wudu, bukan untuk apa? Qada hajat. Baca enggak? Ya kalau pendapatnya tadi baca ini karena ingin qada hajat, berarti kalau masuk tujuan bukan qada hajat, tidak perlu apa? Tidak perlu baca zikir yang tadi. Ya. Seperti ngantar anak. Tapi kalau alasan kita disyariatkan membaca zikir ini karena kedua-duanya, yaitu apa? Masuk WC dan ingin menunaikan apa? Qada hajat. Jadi kalau jadikan zikir ini dengan dua alasan tadi, ya masuk WC, ya dia qada hajat, maka berarti disunnahkan bagi orang yang masuk WC walaupun bukan untuk qada hajat untuk membaca zikir ini. Tujuannya wudu, tapi wudunya di WC, ya baca zikir ini sebelum masuknya. Atau mengantar anak ke toilet untuk qada hajat, maka si ibu bukan hanya mengajari anaknya, tetapi dia juga melafadzkan zikir ini karena dia akan masuk apa? Masuk WC. Wallahu alam, kedua-duanya wajib. Dalam arti yang benar disyariatkan untuk membaca zikir ini karena qada hajat dan karena masuk toilet gitu. Kenapa? Karena salah satu hikmah disyariatkan membaca zikir ini karena syaitan itu, jin itu menempati tempat-tempat yang kotor. Salah satunya adalah menempati toilet. Jadi di toilet itu banyak jin. Jadi salah satu tempat apa? Tempat jin. Salah satu tempat, tempat jin. Nah, maka kita pun tahu ada tempat jin yang bukan toilet. Salah satunya apa? Lubang. Itu tempat jin. Masakinul jin. Masakinatul jin, katanya itu adalah tempat-tempat saudaramu adalah jin. Nah, maka berarti kalau seseorang itu masuk toilet walaupun tidak menunaikan qada hajat, maka disunnahkan baca zikir ini. Dan apabila orang menunaikan hajat, hajatnya, qada hajatnya bukan di toilet seperti di tempat terbuka lalu berlindung, maka disunnahkan membacanya adalah ketika menyingkap kainnya atau ketika akan membuka apa? Kainnya. Di saat itu dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Nah. Itu poin yang sangat penting untuk kita pahami. Nah. Kemudian dalam satu riwayat ada tambahan, yaitu mengatakan bismillah. Jadi dalam satu riwayat ada tambahan, yaitu mengatakan apa? Bismillah. Jadi riwayat yang mengatakan bismillah, yaitu berbunyi begini: idza dakhaltum khala'a faqulu bismillah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is. Jadi ada tambahan bismillah. Tapi kebanyakan para ahli hadis mengatakan tambahan bismillah adalah ziyadah syadah. Apa itu ziyadah syadah? Yaitu tambahan yang dhaif, tambahan yang lemah. Jadi tambahan yang lemah. Sehingga kebanyakan para ulama tidak mengamalkan dengan tambahan apa? Bismillah. Jadi tidak mengamalkan dengan tambahan apa? Bismillah. Nah, jadi itu pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Wallahu ta'ala alam, bahwa ketika masuk kita ke toilet itu tidak menambah dengan kalimat Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hubais. Karena tambahan dengan kalimat Bismillah, maka itu apa, hadisnya adalah lemah. Jadi hadisnya adalah dhaif, ya. Kemudian di dalam hadis ini sebagai dalil yang wajib kita imani tentang iman kepada alam jin. Jadi alam jin, kita beriman kepada adanya syaitan, beriman kepada adanya iblis, dan beriman kepada adanya jin. Ya. Dan dari hadis ini juga bisa dipahami salah satu hikmah dari hadis ini, karena memang jin, syaitan itu akan yuwaswisu. Ya. Al-insan yuwaswisun nas, akan membisikkan syaitan. Maaf, syaitan itu akan membisikkan manusia. Jadi akan berusaha menggelincirkan. Dan di antara tempat-tempat yang syaitan akan membisikkan manusia adalah ketika berada di mana? Di toilet. Jadi ketika berada di toilet. Nah, wajib atas kita untuk memberikan perisai bagi kita. Jadi orang mukmin itu harus punya perisai. Dan selalu dalam syariat Islam, untuk menghindari hal yang dilarang dan hal dosa, selalu diberikan dua jalan, yang dinamakan preventif dan ya mengobati, yakni qoblal wuku wa ba'dal wuku. Nah, sekarang umpamanya guna-guna santet, sihir, ya, pelet, ya, ain, ya, dan semua yang merupakan tipu daya syaitan dan kejahatan-kejahatan syaitan. Karena para ibu, para jamaah, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jin juga suka berbuat dolim seperti manusia. Ada jin yang membunuh, ada jin yang iseng gitu ya. Ada jin yang sengaja berbuat dolim kepada manusia. Nah, karena mereka akan berbuat dolim, maka orang-orang mukmin wajib untuk menyelamatkan diri dari godaan itu dan dari tipu daya anak. Dan orang mukmin diberikan senantiasa dua, sebelum dan apabila telah terjadi. Sebelum, orang mukmin diperintahkan untuk zikir. Zikir di berbagai tempat. Kemarin kita sudah jelaskan zikir ketika akan berjima. Dan sekarang adalah berzikir isti'adah, yaitu isti'adah bimakna tolabul a'ud, yaitu meminta perlindungan kepada Allah. Jadi meminta perlindungan kepada Allah, beristi'adah. Ya. Jadi beristi'adah kepada Allah. Nah. Dan tempat-tempat isti'adah di dalam Al-Quran, ya, kemudian di dalam sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tentunya memiliki tempat-tempat dan memiliki redaksi-redaksi ketika kita beristiadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beristiadah. Nah, kita perhatikan di sini pelajaran penting. Istiadah adalah lebih makna tolabul a'ud, meminta perlindungan, meminta penjagaan. Rukun isti'adah ada lima. Jadi kalau orang beristi'adah, perhatikan di sini ada lima. Yang pertama adalah al-musta'idhu. Jadi rukun yang pertama adalah al-musta'idhu, yaitu orang mukmin kita, yaitu yang berlindung. Yang kedua, al-musta'adu bihi, tempat kita berlindung. Jika kita menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, namanya tauhid. Jadi namanya apa? Tauhid. Kalau kita berlindung kepada selain Allah, maka ini ada tafsilnya. Berlindung kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, hukumnya apa? Harus paham ya. Bisa syirik, bisa boleh, bisa wasilah kepada syirik. Yang pertama, berlindung kepada selain Allah, yaitu berlindung kepada manusia yang hidup, yang punya kemampuan dan hadir berada di tempat kita. Jadi ya, alal hayy al hadir. Liman qadira lahu wa huwa jaiz bal hadza qad yakunu min babi ta'awun, yaitu meminta perlindungan kepada yang hidup, kepada yang hadir ada di tempat kita, di depan kita, dan dalam perkara yang mampu, maka ini hukumnya boleh. Ya, seperti kita meminta perlindungan kepada seorang polisi, tentara gitu ya, yang hadir, atau orang yang kuat berlindung. Ada penjahat, kita berlindung. Boleh enggak? Ya boleh. Bahkan ini mimbab ta'awun, saling tolong apa? Menolong. Yang kedua, al-isti'adah alal hayy ghairu qadirin. Fahada minasyirki. Yang kedua, kita meminta perlindungan kepada yang hidup tapi tidak mampu. Kita menganggap bahwa si fulan ini punya kekuatan rahasia. Wali itu. Maka ini juga masuk kepada syirik. Jadi masuk kepada syirik. Jadi yang tidak mampu kecuali Allah. Atau al-isti'adatu alal hayyi al-qadir ghairul hadir. Wahada aidu minasyirki. Yang ketiga, kita meminta perlindungan kepada yang hidup, kepada yang mampu, tapi tidak hadir di depan kita. Seperti kita mengamat gitunya. Ya Syekh Fulan, lindungilah aku. Ya, Syekhnya ada di mana gitu. Karena dianggap bahwa dia akan memberikan kekuatan tersembunyi gitu. Maka ini bagian dari syirik. Yang keempat, atau yang kelima, keempat. Keempat, yaitu al-isti'adatu bil jin bisyaiton, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah, yaitu kepada syaiton, kepada jin. Maka di sini jelas bagian dari syirik. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya sekelompok di antara manusia, mereka meminta perlindungan kepada jin. Kepada jin itu kecuali akan menambah jauhnya orang mukmin dari jalan Allah. Sampai mereka terjerumus kepada syirik. Jadi tempat berlindung hanya satu, yaitu siapa? Allah. yang kedua. Yang ketiga, yaitu apa? Al-musta'adu minhu. Maksudnya dari apa kita berlindung? Maka jawabannya apa? Minasyaiton. Yaitu kita berlindung dari syaiton. Ini rukun yang ketiga. Rukun yang keempat adalah al-matlab alladhi min ajlihi yasta'idul muslim. Maksudnya apa? Tujuan kenapa kita berlindung kepada Allah. Yaitu as-salamatu fi dinina wa fi dunyana. Di mana tujuan orang mukmin berlindung kepada Allah adalah untuk menyelamatkan agama kita dan menyelamatkan dunia kita. Ya, menyelamatkan agama kita agar tidak terjerumus kepada kufur, kepada syirik, kepada maksiat. Adapun berlindung kepada Allah dari godaan apa dari tipu apa kedzaliman jin, syaitan dari sisi fisik. Salah satunya supaya tidak apa? Kerasukan. Berlindung kepada Allah dari syaitan supaya tidak apa? Tidak kerasukan. Supaya bisa menyelamatkan diri dari tipu daya seperti apa? Tangan-tangan tukang sihir, tangan-tangan tukang apa? Dukun, yang mereka menggunakan syaitan untuk menggelincirkan orang-orang beriman ataupun untuk menyakitinya. Nah, yang kelima, sigotul isti'adah, yaitu redaksi kita beristi'adah. Redaksi-redaksi beristiadah itu bermacam-macam. Ya. Salah satunya adalah ketika akan membaca Al-Quran. Redaksi istiadah yang paling populer bagi kita yang akan membaca Al-Quran adalah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu redaksi yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua ditambah A'udzu billahi as-sami'i al-alimi minasyaitonir rajim. Jadi tambahan ya, as-sami'u al-alimu. Jadi ditambah dua redaksi. Bismillahi As-sami'i al-alimi minasyaitonir rajim. Redaksi yang ketiga adalah ditambah awalnya dan ditambah ujungnya. Yaitu tambahannya apa? A'udzu billah. Tadi as-sami'i al-alimi minasyaitonir rajim. Ditambah tiga kalimat ujungnya. Min hamzihi. Wanabkhihi. Wanabkhihi. Ya. Jadi dari godaannya, dari tiupan-tiupannya, dan dari buhul-buhulnya. Jadi menunjukkan di sini ya, berlindung dari jin yang terkadang disuruh oleh tukang sihir untuk apa? Menyebarkan buhul-buhul dan untuk menyebarkan tiupan-tiupan. Ya. Ini adalah redaksi yang keberapa? Ketiga. Redaksi yang keempat, yaitu kembali kepada redaksi yang pertama, cuma ada ujungnya. Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha was-samiul alimu. Jadi tetap yang pertama, tapi ujungnya innallaha huwas samiul alim. Ya. Dan hadisnya sahih. Ya. Redaksi berikutnya, keenam, kelima. Keenam ya. Yaitu a'udzu billahi al-azimi. A'udzu billahi al-azimi. Wa biwajhihi al-karimi. Wa sultanihi al-qadimi. Minasyaitonir rajimi. Ini dibaca ketika orang salah satunya ketika akan masuk masjid ya. Jadi sebelum berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, maka baca ini. Itu apa? A'udzubillahi ya. A'udzubillahi al-azimi wa wajhihi al-karimi ya wa sultanihi al-qadimi minasyaitani ar-rajimi. Seperti disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, anna Nabi sallam kana idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azimi wa wajhihi al-karimi wa sultanihi al-qadimi minasyaitonir rajimi. Ini redaksi isti'adah ya. Nah, kemudian redaksi yang lainnya tidak dengan lafaz isti'adah yang seperti ini. Ya. Tetapi isti'adah dengan redaksi lain. Seperti beristi'adah dengan membaca muawwidzatain. Itu apa? Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kapan ini? Ya, dianjurkan setelah setiap sholat, terutama pagi dan petang, membaca muawwidzatain, istiadah juga. Kemudian dengan yang tadi, yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Kemudian diantaranya apa? A'udzu bikalimatillahi attama min syarri ma khalaq. Ya. Maka ini bentuk-bentuk redaksi istiadah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu yang tadi diajarkan adalah ketika akan masuk ke toilet. Jadi ketika akan masuk apa? Ke toilet, berzikir dengan zikir yang tadi. Ya. Kita baca satu hadis lagi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu wad'il ma'i indal khala. Bab menyediakan atau membawa air ketika akan masuk WC. Atau sebenarnya lebih umum mestinya itu, bab membawa alat qadha hajat ketika masuk WC itu. Ya, mungkin kalau tidak ada air pakai apa? Pakai batu. Jangan keliling dulu baru hajat lalu keliling. Ya, sunahnya begitu. Nanti akan disebutkan kenapa hikmahnya. Bab meletakkan air ketika akan qadha hajat. Atau mungkin maknanya ya, bab membawa air untuk qadha hajat. Qala hadatsana Abdullah bin Muhammad. Qala hadatsana Hashim ibnul Qasim. Qala hadatsana Zarqa. An Ubaidillah ibni Abi Yazid. An Abdillahi ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala. Fawada'tu lahu wadu'an. Jangan dibaca wudu, wadu'an. Ya, bacanya wadu'an. Apa bedanya? Nanti kita jelaskan. Qala man wada'a hadza? fa ukhbira fa qala Allahumma faqihhu fid din. Bab yang ke-10, hadis ke-143, bab meletakkan air ya di toilet atau ketika akan masuk toilet. Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya Nabi SAW masuk toilet, lalu aku meletakkan baginya wadu'an. Jadi bukan wudu. Apa bedanya? Kalau dibaca dhammah, wawu dan dho-nya dibaca dhammah, maka bimakna ismun limakan ilma. Apuan ismun lil fi'li. Kalau dibaca wudu, maka itu nama untuk sebuah perbuatan, yaitu berwudu dalam arti gerakan wudunya. Kalau dibaca apa? Dhammah dua-duanya. Al-wudu ismun li fi'lin. Kalau dibaca wadu dengan fathahnya wawu, maka itu adalah ismun lilma, nama untuk air, yaitu alatnya. Maksudnya adalah air wudu. Ya. Kalau meletakkan air wudu berarti dengan bezananya gitu maksudnya. Meletakkan air untuk wudu. Qala, lalu Nabi bersabda, man wada'a hadza? Siapa yang telah meletakkan air ini? Fa ukhbira. Lalu dihabarkan, yaitu aku, maksudnya siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang mengatakan aku, tapi sahabat yang lain, itu anak itu tuh. Fa qala, lalu Nabi sallam bersabda, semoga Allah menjadikannya faqih dalam agama. Nah, di dalam bab ini Imam Bukhari mengatakan bab membawa air ketika akan qada hajat atau bab menyediakan air untuk qada hajat. Ya. Di samping itu juga dipahami apa? Bab membawa alat untuk beristinja. Karena istinja bisa dengan batu atau yang semaknanya, ya batu, bisa dengan kayu, bisa dengan dedaunan, selain daun yang dikonsumsi dimakannya. Kemudian bisa dengan apa? Tisu. Ya kalau tidak ada batu, boleh dengan apa? Dengan tisu. Tapi nanti tentang beristinja dengan batu akan ada hadisnya setelah ini. Kenapa dianjurkan untuk menyediakan air? Ya, supaya menjaga najis. Sebab kalau orang udah qada hajat, lalu memakai kain lagi, langsung sebelum istinja, maka berarti ada kemungkinan apa? Akan mengotori, akan kena najisnya ke kainnya. Maka afdal orang itu ketika akan qada hajat menyediakan alat untuk qada hajat. Dan itu hikmahnya. Yang kedua apa? Hikmahnya untuk menutup aurat. Jadi hikmahnya untuk menutup apa? Aurat. Ya, kalau tidak pakai celana dulu, maaf ya. Contohnya gitu. Atau tidak memakai kain dulu lalu dia qada hajat, berarti nanti ada kemungkinan terkena apa? Terkena larangan dari sisi dia tidak menjaga auratnya. Dan kedua dosa itu menyebabkan azab kubur. Jadi tidak menutup aurat ketika qada hajat dan tidak membersihkan kubul dan dubur setelah qada hajat, salah satu sebab akan diazab kubur. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, mara Nabi SAW al-qabraini faqala innahuma la yu'adzaban wa may yu'adzabu mikafir fa amahaduhuma fakan la yastatiru anil baul wa fi riwayatin la yatanazzahu anil baul wa kana al-akharu kana yamshi binamimah. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan lalu beliau berkata, benar-benar kedua penghuni ini sedang diazab katanya. Lalu diazabnya karena apa? Yang satu tidak membersihkan kubul dan duburnya atau tidak bersembunyi dari auratnya. Ya. Adapun yang satu melakukan apa? namimah, adu domba itu, melakukan ghibah. Nah, maka di antara adab qadha hajat salah satunya adalah menjauh dari pandangan orang. Itu walaupun belum masuk di hadis ini. Dan seyogianya membawa air atau membawa alat qadha hajat sebelum kita qadha hajat. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa boleh membersihkan kubul dan dubur hanya dengan air. Tidak dengan apa? Tidak dengan batu. Karena ada pendapat tidak sempurna kalau qadha hajat tidak menggunakan batu. Di sebagian negeri juga ada, di toilet-toilet selalu ada batu. Karena dianggap kalau tidak menggunakan batu tidak sempurna walaupun telah menggunakan apa? Menggunakan air. Nah, hadis ini menunjukkan boleh hanya menggunakan air tanpa menggunakan batu. Artinya sah dan boleh. Nah, kemudian yang terakhir dari hadis ini, ya. Nabi Hasalam memuji kecerdasan Abdullah bin Abbas. Jadi memuji kecerdasan, inilah yang dinamakan mumayiz, IQ, tingkat pemikiran, tingkat IQ yang cerdas. Dari sisi apa? Perhatikan di sini sebagai penutup. Abdullah bin Abbas melakukan salah satu di antara yang tiga untuk Nabi. Pertama, beliau tidak meletakkan airnya masuk ke dalam. Tapi beliau menyimpannya di luar apa? Toilet itu. Nabi Hasalam, ya. Untuk apa? Untuk memasukkan air. Yang kedua, beliau tidak berpikir, buat apalah menyediakan air buat Rasul. Tapi beliau melakukannya pilihan yang ketiga, yaitu meletakkannya di luar. Untuk apa? Mengambil sikap pertengahan di antara dua sikap yang salah. Kalau beliau memasukkan air ke dalam toilet, kemungkinan akan melihat aurat Nabi SAW. Maka beliau tidak melakukan itu. Yang kedua, beliau pun tidak melakukan sesuatu yang tidak dianggap berkhidmat. Daripada meletakkan air, takut nanti kelihatan atau melihat, saya lebih baik tidak melakukan itu. Tapi beliau melakukan yang pertengahannya itu. Dan itu kecerdasannya. Pola berpikir, cara berpikir yang walaupun belum dewasa di saat itu, tapi sudah kelihatan kefakihannya. Maka dengan itu Nabi SAW mendoakannya. Jadi mendoakan. Jadi di dalam semua sikap kita itu udah diajari wasatiyah, pertengahan dalam bersikap gitu ya. Tidak gulu, tidak apa? Tidak kurang, tidak melampaui batas, tidak kurang. Selalu Islam itu wasatiyah, yaitu apa? Sineger tengah. Ya, tahu enggak sineger tengah bahasa Sunda ya? Yaitu bersikap apa? Pertengahan, ya. Orang lain mendefinisikannya demokrat. Ya, tapi terkadang maknanya fasid gitu. Maknanya tidak benar. Demikianlah bahasan di sore yang berbahagia ini. Kita membahas dua hadis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita membuka beberapa pertanyaan. Untuk materi yang telah disampaikan untuk di kesempatan sore hari ini masih dalam pembahasan Kitabul Wudu dan dalam hadis yang ke-142 membahas tentang membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi. Dan selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kembali bagi para pemirsa MGTV, pemirsa Wesal TV dimanapun Anda berada, bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat, SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-227-1600 dan juga bagi para jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah pada sore hari ini atau menuliskan pertanyaan melalui secari kertas dan memberikannya ke Ustadz. Kita sudah memiliki beberapa pertanyaan Ustadz di kesempatan sore hari ini. Pertanyaan pertama, bismillah. Ustadz, ketika berwudu, adakah anjuran untuk mengusap tekuk leher Ustadz? Dan hukumnya bagaimana dari hamba Allah di Jawa Tengah? Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya kita belum membahas tentang kaifiah mengusap kepala. Tetapi mengusap tekuk, tengkuk ya, maksudnya punduk ya kalau dalam bahasa Sunda ininya. Itu tidak ya, tapi sampai sini ya. Jadi sampai akhir dari rambut yang timbul ini itu kepala ya. Jadi artinya sini. Tengkuknya tidak diusap ya. Tidak diusap. Ya. Dan itu bukan kepala ya. Jadi dalam definisi syariat bukan kepala. Dan mengusap kepala yang benar begini, mengambil air baru, kemudian ke depan begini. Berangkat ke belakang sampai sini. Kopah dibalikan lagi ke depan. Kemudian dimasukkan telunjuk ke dalam dan ibu jari ya ibham mengusap bagian belakangnya. Jadi dilakukan satu kali dan itu yang sunnah ya berwudu. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya. Pertanyaan kedua, bismillah. Ustaz, bagaimana apabila kita lupa membaca doa setelah masuk WC atau kita sudah masuk WC Ustaz, apakah harus tetap dibaca dalam hati atau kita keluar WC dulu untuk mengulang kembali bacaan doa dan masuk kembali ke WC? Mohon pencerahan. Ya, apabila orang itu lupa ya membaca doa ini, hukumnya sunnah ya. Dan ya tidak perlu harus keluar kemudian membaca lagi ya. Membaca lagi hukumnya sunnah ya. Tapi tidak mengapa kalau orang itu lupa membaca zikir ini, kemudian dia keluar membaca lagi, ketika masuknya lagi, tidak mengapa dilakukan itu. Tapi bukan satu tuntutan harus ya, harus. Karena hukumnya membacanya adalah sunnah saja. Wallahu ta'ala alam. Naam Ustaz, jazakallah khair untuk jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini sedikit vulgar Ustaz ya. Ustaz, bolehkah melakukan hubungan suami istri atau jima di kamar mandi Ustaz? Misalnya karena kondisi mendesak disebabkan punya anak kecil. Dan mohon jawabannya Ustaz dari pendengar radio. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berjima ya. Ada dua sisi ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah dengan dhabit fa'tu harsakum aina syi'tum. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, datangilah kebun kalian dari apa yang kalian senangi. Artinya ya seperti apakah berjima? Mungkin ya kalau tadi pertanyaannya vulgar, metodenya seperti apa berjima? Maka dikatakan anasyitum. Apa? Semau kamu. Ya. Dan ayat itu juga membantah, dan ada hadis juga yang menjelaskan, maaf ya disebutkan, bagaimana kalau orang berjima dari belakang, tapi bukan dari dubur maksudnya, dari belakang. Maka ada riwayat dari Israiliyat, barang siapa yang mendatangi istrinya dari belakang, maka nanti kalau diberikan anak matanya akan juling. Jadi salah satu penyebab anak itu matanya juling karena mendatangi anaknya dari mendatangi istrinya dari belakang. Tapi itu hadisnya bukan hadis, dan itu hadisnya hadis dhaif ya. Hadis sorry lihat ya. Maka dibolehkan. Ya. Jadi tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan, dan bagi seorang mukmin ya dobit yang keduanya itu muru'ah gitu ya. Muru'ah. Iya. Muru'ah itu ya jangan sampai ada penyimpangan dari sisi apa? sek gitu. Ya seperti umpamanya yang penyimpangan sek itu kan banyak ya. Salah satunya penyimpangan sek laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Maka itu tingkat atas penyimpangan apa? Sek. Penyimpangan sek hari ini ya, saya tidak menghafal nama-namanya gitu ya. Bahwa ada sebagian orang akan menunaikan jima kalau dia melihat dulu istrinya dijima orang. Apa namanya? Hari ini apa banyak ya diistilahkan, tapi saya enggak perlu tahu lah istilahnya. Tapi itu kan terjadi di Indonesia. Ya, bahkan sengaja ya orang lain dibayar. Setelah dia melihat istrinya dijima orang, baru dia tertarik untuk menjimanya. Yaitu berjima bertiga lah gitu. Berjima apa? Bertiga. Dan terkadang dengan laki-laki, terkadang dengan perempuan. Jadi terkadang dengan perempuan. Ini juga termasuk penyimpangan apa? Sek. Ada juga orang penyimpangan sek akan melakukan sek dengan cara melakukan kedoliman dulu. Ditampar itu istrinya, ditinju. Udah disakiti baru apa? Dijima. Jadi semua ini adalah penyimpangan apa? Penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan sek ya, dengan sek ya. Dan mestinya orang mukmin memang tidak ada batasan-batasan boleh apakah tadi di kamar mandi atau di kamar ya, atau yang semisalnya. Ya mungkin hari ini kamar mandi disediakan terkadang untuk bagian itu gitu. Karena tempatnya udah dibikin indah gitu. Ya, oleh sebagian orang. Nah, itu tidak terlarang gitu, dalam apa? Dalam sisi itu. Tapi tetap menjaga apa yang dinamakan apa? Muru'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Cik, baik. Jazakallahu khair Ustaz untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang wudu kembali Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana jika kita berwudu namun ada sebagian bagian tubuh yang tidak terkena air dan baru kita sadar setelah wudu kita selesai? Apakah kita ulangi wudu kita pada bagian yang tidak terkena air atau mengulang dari awal Ustaz? Kalau wudunya itu telah kering, maka wajib mengulangi lagi wudunya. Tapi kalau masih basah, maka cukup mencuci bagian yang belum tercuci. Wallahu ta'ala alam. Sini ada beberapa pertanyaan, dua dulu ya. Tadi dikatakan bahwa Nabi SAW mengetahui dua orang yang diazab kubur. Apakah maksud hadis Nabi mengetahui hal yang gaib? Nabi tidak ada tahu, tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali apabila dikasih tahu oleh Allah. Nah, ini pun termasuk dikasih tahu oleh Allah. Seperti Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Abu Hurairah di surga, Mukasah di surga, Aisyah di surga, Khadijah di surga, Fatimah di surga, dan sejumlah para sahabat yang dihabarkan sebagai penghuni surga, maka itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi SAW tahu perkara yang gaib. Ya, silakan mungkin dua atau satu lagi. Satu Ustaz, satu pertanyaan. Ya, bismillah. Ustaz, apa hukumnya kita menggunakan salam dari agama lainnya, Ustaz? Meredaksikan salam agama lain. Wa hadza min abwabil kufri. Taniah dengan taniah orang kafir. Orang mukmin, makanya di sini yang dinamakan toleransi bukan berarti orang mukmin melakukan bentuk-bentuk kekafiran. Ya. Makanya kita harus paham tentang wasatiyah Islam menurut Islam dengan wasatiyah Islam menurut orang barat yang merupakan tipu daya musuh Islam. Ya. Tidak boleh orang mukmin mengucapkan ya redaksi berupa salam yang bukan redaksi dari syariat Islam dengan agama lain. Ya, seperti mungkin semua dengan redaksinya disebutkan. Tidak layak, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Hukumnya haram. Dan tentunya di sini adalah merupakan pintu-pintu kekafiran. Ketika kita membahas seperti ini, bukan radikal. Karena wajib diketahui, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mohon sabar 2 atau 3 menit. Saya ingin menyebutkan gini. Tidak ada salah satu poin yang penting. Pertama, umat Islam wajib meyakini jalan yang hak cuma satu Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghayra Islam madina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa semua syariat Islam, baik yang berkaitan dengan makna tauhid iman atau yang berkaitan dengan amal soleh atau berkaitan dengan masalah munakahah atau berkaitan dengan masalah muamalah, halal haram dalam muamalah, dan berkaitan dengan jinayat, itu syariat Islam itu adlun wa ihsan. Diartikan adil adalah memang itulah bentuk toleransi syariat Islam. Dan itulah hakikat yang dinamakan wasatiyah syariat Islam. Jadi penegakan dalam, walaupun di Indonesia tidak diamalkan, hukum ranjang, hukum kisos, hukum potong tangan, ya, hukum dera, itu adil gitu, menurut keyakinan umat Islam. Ya. Kemudian apa? Semua syariat Islam itu ihsan. Ihsan. Bahkan agar umat Islam tidak melakukan yang dinamakan kriminal, fondasinya apa? Dari semua ibadah itu wasilah agar tidak kriminal. Inna sholata kanat tanha 'anil fahsya iwal munkar. Artinya sholat itu mencegah orang untuk tidak melakukan dosa-dosa. Termasuk apa? Tidak membunuh, tidak mencuri, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga perlu dipahami ini. Apa yang dilakukan oleh umat Islam dalam bentuk yang dikenal oleh kita di sini budaya gitu. Ingat, catat dengan tinta emas ya, teman-teman. Budaya dalam Islam bukan transformasi dari satu negeri ke negeri yang lain. Bukan transformasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Pakai cadar, oh ini adat Saudi ataupun Islam Arab. Ya, pakai jenggot, ini Islam Wahabi atau Islam Arab umpamanya ya. Kemudian ada Islam Nusantara, oh gini. Nah, ada enggak ada dalam Islam. Orang Muslim mengamalkan amalannya itu dengan dasar ilmu semuanya. Tidak berkaitan dengan tren model. Tidak berkaitan dengan tren model. Ya, kita tidak ada model jenggot siapa? Enggak ada. Ya, model jenggot. Pakaian, pakaian kita tidak mengatakan pakaian yang sunnah gamis, pakaian yang sunnah koko, pakaian yang sunnah ala Pakistan, enggak ada. Tapi umat Islam memakai pakaian dengan dasar dalil batasan aurat gitu kan, tidak berkaitan dengan jenisnya. Wanita batasan aurat. Jadi bukan tren model itu. Beda dengan apa yang dilakukan oleh non muslim atau dilakukan oleh sebagian kita hari ini. Contohnya apa? Dicukur. Ini ada garis-garis di sini, maksudnya. Atau dicukur sebelah-sebelahnya tidak, atau dicukur cuma depannya apa di atasnya dibiarin gitu ya. Namanya koza gitu ya. Jika ada orang yang melakukan itu transformasi budaya dari budaya. Tapi apa yang dilakukan oleh kita umat Islam tidak begitu. Semuanya ilmu. Kenapa memakai ina, ada Qur'annya, ada akwal ulamanya. Ya. Sekarang berpakaian, berpakaian. Apakah celana di atas mata kaki atau boleh ke bawah? Kaki itu disepakati bolehnya. Ada enggak ulama yang mengatakan kalau di atas mata kaki itu tidak boleh? Yang ada yang dibicarakan kalau melewati apa? Mata kaki. Ada yang mengatakan kalau tidak tujuan ria dan tidak tujuan sombong boleh. Ada yang mengatakan walaupun tidak tujuan sombong tetap tidak boleh. Jadi umat Islam melakukan amalan dengan ilmu, bukan tren model gitu. Bukan tren model. Dan ini harus dipahami. Antum juga jangan pakaian pakai tren model. Ini celananya sekarang punya tidak isbal tapi kayak patlot gitu. Nah ini ikut tren model. Karena antum tidak memakai pakaian, gimana sih? Pakaian laki-laki, ya. Yang ditanyakan dalil bukan ikut tren model. Enggak perlu ikut Ustaz Abu Qatadah pakai gamis supaya jadi salafi ataupun sunni, enggak perlu. Tapi apa? Mengikuti aturan bagaimana berpakaian yang sunnah gitu. Mana dalilnya? Ukurannya gimana gitu kan? Ukuran gedenya seperti apa gitu kan? Karena dalam Islam itu berpakaian contohnya apa? Menutup seluruh aurat. Menutup aurat, dobitnya ada dua, ya, atau ada tiga. Yang pertama, batasan yang telah ditetapkan. Yang kedua, tidak mencetak, ya. Maka dikatakan kasiat ariat, orang yang memakai pakaian tetapi sampai kelihatan ngeleput, gitu kata orang Sunda, maka itu tetap tidak dikatakan menutup aurat. Atau transparan, pakai pakaian tapi kulitnya kelihatan untuk perempuan, maka itu dinamakan kasiatun apa? Ariat. Kemudian apa? Tidak menyerupai orang kafir, tidak menyerupai wanita untuk laki-laki, dan sebaliknya wanita tidak menyerupai apa? Laki-laki. Tidak memakai pakaian syuhrah. Kemudian ada aturan apa? Laki-laki tidak melewati mata kaki. Nah, kita memakai pakaian dengan aturan ini yang dinamakan islamisasi, bukan arabisasi, bukan wahabisasi, bukan. Kenapa? Karena tidak ada ibadah wahabi, yang ada ibadah menurut Quran dan Sunnah. Gak ada ibadah ala Saudi, gak ada. Yang ada di kitab-kitab para ulama. Ada hadis, ada Quran, lihat Fathul Bari, lihat Syarah Sahih Muslim, lihat Tuhfatul Awwadi, lihat kitab-kitab para ulama, itu kita cara beribadah. Nah, muncullah orang-orang yang mau bikin stigma. Sekarang bikin untuk mengkaburkan umat Islam. Nah, sekarang antum yang hadir di sini juga, beribadahlah dengan ilmu. Beragamalah dengan ilmu. Pelajari agama. Jangan sampai nanti statement tidak ada di dalam Al-Quran tentang masalah bernegara. Ya, itu sebodoh-bodoh orang. KWCY diajarkan, komonya negara, gitu kan. Ada orang yang mengatakan jilbab masalah cadar tidak ada dalam Al-Quran. Berarti tidak pernah baca tafsir. Dina kitab Jalalain wa Aya, gitu ya. Jadi sekarang itu kita harus hidup di zaman hari ini, di zaman era digital gitu ya. Ilmu itu udah ada di mana-mana. Enggak bisa diomongin dengan orang-orang bodoh seperti hari ini. Berani. Dan antum sekarang kita di era digital. Ilmu itu udah ada dan gampang kalau kita ingin. Kenapa ditutup-tutup? Enggak bisa ditutup-tutup. Orang pintar itu enggak bisa dibodoh-bodohin. Umat Islam sekarang udah era digital. Kalau ada orang bilang, zaman dulu banyak tokoh-tokoh apa terkemuka dari umat Islam, istri-istrinya cuma pakai apa selempak gitu ya, pakai kebaya, kemudian kerudungnya apa, pakai apa namanya itu selendang ya, selendang gitu. Kadang sebagian rambutnya masih apa kelihatan. Ya wajar. Di zaman awal-awal Indonesia, buku-buku juga belum sampai ke kita hari ini. Bukan seperti hari ini. Sebagian masalah fikihnya juga baru diketahui sebagiannya. Kenapa? Karena buku-bukunya baru sampai. Mungkin dulu mah membaca Quran, membaca sejumlah hadis ya. Orang punya bulughul maram saja udah hebat dulu. Sekarang apa? Bulughul maram mungkin udah puluhan syarah dari syarah ulama terdahulu udah bisa ada di tangan. Bukan seperti dulu. Kenapa? Ya sekarang semua era digital gitu. Era ilmu itu terbuka gitu. Jadi era ilmu terbuka. Jadi tidak zaman lagi sekarang ada orang yang mencoba-coba untuk membodohi gitu ya. Makanya saya sering bilang gini ya. Hiduplah Anda di zamannya. Ya, jangan hidup di zaman Fir'aun Bobogohan. Ya. Jangan hidup di zaman Abu Jahal. Hiduplah di zaman kita hari ini dan hadapilah setiap masalah di zamannya gitu. Seperti antum juga didiklah anak antum di zamannya. Antum jangan mendidik antum dengan cara dididik antum dulu zaman dulu. Karena tidak akan matching dan tidak akan sesuai dengan kondisinya. Paham? Paham ya? Wajibnya antum belajar ilmu nih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.